not worth it. You know I love you. Sedih terasa bila memberi cinta tapi tak terbalaskan. Hampa terasa bila selalu ada tapi tak dibutuhkan. Salahkah bila hati ku beri tanpa logika? Salahkah aku bila meminta untuk ku rasakan hidup bersama? Hatiku telah membuka diri tanpa peduli. Emosional aku rasakan membuat semua jadi salah. Maafkan aku bila mengharap untuk ku rasakan. Hampa terasa bila selalu ada.